الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-34, bab al-wudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min nawmihi min manamihi falyastansir salasan فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ, apabila seseorang di antara kalian istaiqadha, bangun, terjaga, min manamihi, dari tidurnya, falyastansir salasan, maka hendaklah ia melakukan istinsar, yakni menghirupkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Fa'inna salasan, tiga kali. Fa'inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Sesungguhnya syaitan yabitu, dia bermalam, ala khayshumihi, pada hidungnya. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah rahimakumullah, pada hadis ini terdapat suatu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah untuk istinsar, mengeluarkan air dari hidung, yakni tentunya didahului dengan istinsyak, masukkan air ke dalam hidung kemudian membuangnya, mengeluarkannya dari hidung tersebut selama tiga kali. Disebabkan karena syaitan dia tidur pada hidung-hidung manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini dikaitkan dengan setelah bangun tidur secara mutlak. Bila seseorang bangun tidur, dia diperintahkan melakukan istinsyak. Namun dalam syarah ulama disebutkan bahwa al-amrul mutlaq bil istinsyak fi hadzal hadits imma muqayyad bi waqti at-tawaddu' kama yufiduhu ba'dhu riwayat fa yakunu min af'alil wudu' wa imma matruk laki fa yakunu min muqaddimatil wudu'. وعلى كلا التكبيرين يصح إرادة هذا الحديث هذا. يعني perintah yang mutlak dalam hadis ini muqayyad, yang pertama muqayyad dikaitkan ya, dengan waktu berwudu. Yani sebagian ulama berpandangan ini bila dilakukan, bila dikaitkan dengan wudu. Artinya bangun tidur, kemudian dia berwudu, maka lakukan istinsar 3 kali. Sebagaimana dalam sebagian riwayat hadis. Ulama juga mengatakan ada kemungkinan kedua, yaitu bahwa ini tidak terkait dengan wudu, tapi menjadi muqaddimah, pendahuluan pada wudu dilakukan sebelum berwudu, sehingga tidak termasuk dari amalan-amalan wudu ya, tapi dikaitkan dengan muqaddimah, pendahuluan sebelum berwudu ya. Ala kulli hal, kalau begitu bahwa riwayat ini dilakukan ketika berwudu atau sebagai muqaddimah, pendahuluan wudu. Oleh karenanya hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam bab al-wudu. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-35, wa anhu idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduh, muttafaqun alayh wa hadha lafdhu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya idza istayqadha ahadukum, apabila seseorang di antara kalian istayqadha, bangun, min naumihi, bangun atau terjaga dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, maka janganlah ia mencelupkan atau memasukkan tangannya ke dalam bejana, hatta yaghsilaha salasan, sampai dia membasuhnya terlebih dahulu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam, yakni di mana tangannya waktu semalam, artinya waktu tidur. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdhu Muslim, dan ini hadis dengan lafal kalimah Muslim rahimahullah. Pada hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita tentang kewajiban untuk membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa seseorang ketika bangun tidur, maka biasanya dia berwudu bagi seorang muslim ya, atau bisa jadi mandi atau keperluan yang lain selain mandi ataupun berwudu. Namun seringkali kaitannya dengan menggunakan air. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan suatu ajaran atau tuntunan bahwa ketika seseorang hendak mencelupkan atau memasukkan tangannya ke dalam air, entah pada bejana atau pada tempat yang lain, misalnya dalam timba atau ember atau yang semacam dengan itu, dia diharuskan untuk membasuh kedua tangannya. Ya. Untuk membasuh kedua tangannya. Mengapa? Karena dikhawatirkan tangannya waktu malam, waktu tidur, menyentuh tempat-tempat yang najis, sehingga membawa najis. Oleh karena itu, datanglah perintah ini untuk menjaga kebersihan dari najis. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini perintah yang hukumnya adalah sunnah, kecuali apabila benar-benar diketahui pada tangannya tersebut ada najis. Kalau tidak terkena najis, maka perintah ini hanya pada tingkatan hukum sunnah, bukan wajib. Wallahu a'lam. Ini dalam sebagian syarah disebutkan demikian. Dan ini ahibati billah rahimakumullah, ya, sekali lagi kaitannya dengan bab wudu, karena ini biasanya dilakukan sebelum berwudu sebagai mukaddimah awalan atau pembukaan wudu. Hadis berikutnya, hadis yang ke-36. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولي أبي داود من رواية في رواية إذا توضأت فمضمض. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Wa khallil bainal asabi', dan khallil, khallil artinya menyela-nyela, yakni membersihkan antara jari jemari, bainal asabi', wa baligh fil istinshaq, dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinshaq, yakni menghirup air ke dalam hidung, hidung masukkan air ke dalam hidung, istinshaq, illa an takuna sha'ima, kecuali apabila kamu sha'im, berpuasa. Akhrajah al-arba'ah, hadis riwayat al-arba'ah, yakni Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Wa li Abi Dawud fi riwayatin, dan dalam riwayat Abu Dawud, idza tawadda'ta famadmid, apabila kamu berwudu maka madmadhlah, berkumur-kumurlah. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis ini ada beberapa perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perintah untuk isbaghul wudu. Isbaghul wudu bermakna menyempurnakan wudu. Ya. Wudu yang sempurna, wudu yang lengkap, yang bagus. Dan isbaghul wudu disebutkan pada hadis yang lain sebagai salah satu ciri seorang mukmin. Isbaghul wudu 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu walaupun pada saat-saat yang makarih, yang sulit, yang susah. Misalnya di waktu yang sangat dingin, sangat sejuk. Nah, seseorang terkadang berwudu tidak sempurna. Nah, seorang mukmin dia akan melakukan isbaghul wudu wudhu yang sempurna, wudhu yang lengkap sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, walaupun dalam kondisi atau keadaan yang magharih, susah atau sulit. Ya. Dan ghusl wudhu juga memiliki keutamaan yang besar, fadilah, sebagaimana tersebut pada hadis-hadis yang lain. Perintah yang kedua, khallil bainal asabi'. Khallil bainal asabi'. Khallil artinya apa? Menyela-nyela, ya. Artinya yakni membersihkan apa yang ada di antara jari jemari, bainal asabi'. Antara ibu jari dengan telunjuk, antara telunjuk dengan jari tengah, antara jari tengah dengan jari manis, dan antara jari manis dengan kelingking. Bersihkan, digosok, dimasukkan jari-jari kita padanya untuk digosok-gosokkan. Ini namanya takhlil bainal asabi'. Dan ini juga merupakan suatu perintah dari Rasulullah SAW yang mestinya dilakukan demi kesempurnaan wudhu. Kemudian yang ketiga, balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Balik fil istinsyak yakni bersungguh-sungguh dalam melakukan istinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa. Berarti pada dasarnya di luar keadaan puasa seseorang diperintahkan untuk istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, ya, masukkan air ke dalam hidung dan dilakukan dengan mubalaghah, dengan sungguh-sungguh, dengan kuat, dihirup ke atas pada hidungnya. Terkecuali dalam keadaan berpuasa. Ketika berpuasa tetap melakukan istinsyak tanpa mubalaghah. Tetap melakukan istinsyak tapi tanpa mubalaghah, yakni tidak sungguh-sungguh, tidak kuat-kuat di dalam menghirup air ke dalam hidungnya. Ya. Di dalam riwayat yang lain seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, yaitu pada riwayat Abu Dawud, bahkan ada tambahan, idza tawadda'ta famadmid. Apabila kamu berwudu, maka lakukan madmadah, yakni berkumur-kumur. Nah, ini perintah yang lain di dalam berwudu. Perintah Nabi yang lain dalam berwudu yaitu perintah untuk madmadah. Madmadah itu berkumur-kumur, yakni memasukkan air ke dalam mulut. Kemudian digerak-gerakkan di dalam mulut untuk membersihkan mulut kita dari kotoran atau sisa-sisa makanan. Nah, ini madmadah dan ini diperintahkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sebagian ulama bahkan mengatakan untuk istinsyak dan madmadah ini hukumnya wajib. Ya, ada khilaf di antara ulama tentang hukum madmadah dan istinsyak. Sebagian ulama mengatakan ini wajib. Karena apa? Karena ini diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fi'il amr, famadmid, lakukan madmadah. Bila balik istinsyak, ini adalah perintah-perintah dari Rasulullah. Hukum asal pada suatu perintah adalah wajib. Maka selama tidak ada yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum yang lain, maka tetap hukumnya wajib. Hadis berikutnya. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. لعثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته, beliau dahulu menyela-nyela lihiyatahu, jenggotnya, fil wudhu, di dalam wudhu. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, sebagaimana hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwani fid din rahimakumullah, pada hadis ini ada tuntunan yang lain, yaitu takhlilul lihyah dalam berwudu. Tentunya ini berlaku pada mereka yang punya lihyah. Dan ulama rahimahumullah mengatakan bahwa takhlilul lihyah ini ditekankan, bahkan sangat dianjurkan. Bagi mereka yang punya lihyah atau jenggot yang lebat, yang banyak. Bagi mereka yang punya lihyah atau jenggot yang banyak, yang lebat. Ya. Hadis ini seperti yang kita ketahui adalah hadis fi'li. Perbuatan Rasulullah SAW yang pada asalnya perbuatan Rasulullah SAW itu memberikan hukum sunnah, bukan wajib. Hanya saja seperti yang tadi disampaikan bahwa ketika seseorang mempunyai lihyah yang banyak, lihyah yang lebat, maka sangat ditekankan untuk melakukan takhlil al-lihyah, menyela-nyela jenggotnya dengan menggunakan tangan yang basah dengan air. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, hakadha amarani Rabbi, demikianlah Rabbku memerintahkan. Hakadha amarani Rabbi, demikianlah Rabbku memerintahkan. Nah, ketika disebutkan bahwa ini perintah Allah Azza wa Jal, maka sebagian ulama akhirnya berkesimpulan, kalau begitu takhlilul lihyah juga wajib. Ya, jadi yang lebih kuat, wallahu a'lam, mendapat sebagian ulama bahwa takhlilul lihyah wajib. Menyela-nyela jenggot adalah wajib. Ya, menyela-nyela jenggot adalah wajib berdasarkan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata bi thulutai muddin faj'ala yadluku dhira'aihi, akhrajahu Ahmad wa sahahu Ibn Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin, diberi 2/3 mudd, 2/3 mudd. Faja' mudd yani apa? Ukuran dengan dua telapak tangan, ya. Misalnya kita mengambil air dengan dua telapak tangan kita, atau kita mengambil beras atau gandum atau jagung dengan dua telapak tangan kita. Ini namanya satu mud. Satu mud. Nah, Nabi SAW utiya bi sulusai muddin, diberikan kepada beliau 2/3 mud. Tak sampai satu mud, tapi 2/3. Ya. Nah, untuk apa? Untuk berwudu. Untuk berwudu. Kalau begitu, wudu yang dilakukan Rasulullah SAW menggunakan air yang sedikit. Beliau tidak boros air, tidak membuang-buang air, tidak menyia-nyiakan air. Beliau hemat air, ya, hemat air, yakni menggunakan air yang sedikit. Disebutkan di sini 2/3 mud. Nah, ini sangat sedikit. Beliau berwudu dengannya. Faja'ala yadluku dira'aihi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam yadluku dira'aihi. Yadluku yakni membasuh dengan menggosok-gosok dira'aihi lengan beliau. Ya. Nah, pada hari ini ada dua faedah paling tidaknya. Yang pertama yang terkait dengan wudu, bahwa berwudu tidak menggunakan air yang dibuang-buang. Air yang boros, tidak. Tapi kita gunakan air dengan irit, dengan hemat. Ya. Disebutkan dalam sebagian keterangan bahwa walaupun kamu di pinggir sungai yang mengalir, sungai banyak airnya, ya, mengalir, kamu wudu di samping sungai itu tetap mesti dengan hemat, dengan irit, tidak buang-buang air, tidak menyia-nyiakan air. Begitu. Ya, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah disunnahkannya melakukan ad-dalku. Disunnahkannya melakukan ad-dalku, yakni dalam membasuh tangan atau kaki dilakukan ad-dalku, artinya apa? Menggosok. Dengan air tersebut dia tuangkan, dia siramkan pada tangannya, kemudian dia gosok. Itu namanya ad-dalk. Kalau begitu, di antara sunnah-sunnah wudu atau tuntunan Rasulullah SAW dalam berwudu adalah melakukan ad-dalku, yadluku, ya, menggosok tangan atau kaki atau wajah dengan air. Kemudian hadis berikutnya. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي وقال إسناد صحيح وصححه الترمذي أيضا. Dan juga dari Abdullah bin Zaid, riwayat dari Abdullah bin Zaid, An-nabiyya bahwa Nabi SAW ya'khudhu li'udhunayhi, beliau mengambil air, ma'an li'udhunayhi, untuk membasuh atau mengusap, afwan, untuk mengusap dua telinganya, khilafal ma', berbeda dengan air, alladhi akhazahu, yang beliau ambil di roksihi, untuk kepalanya. Riwayat Al-Baihaqi, dan beliau mengatakan sanadnya sahih dan disahihkan oleh Tirmidzi. Jadi sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Yang terdapat di dalam hadis ini bahwa ketika mengusap telinga tidak digunakan air yang sisa dari mengusap kepala. Ya, saat mengusap telinga dilakukan dengan air yang baru, bukan dengan air yang itu sisa dari mengusap kepala. Ya, di sini dikatakan ma'an khilafal ma'alladhi akhadahu dirasih. air yang berbeda dengan yang diambilnya untuk kepalanya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, nah ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i untuk membedakan antara mengusap kepala dengan mengusap telinga. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, tentang keabsahannya. Sebagian ulama mensahihkan seperti Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi. Namun ulama yang lain mengatakan hadis ini dhaif atau syadz, ganjil. Hadis ini syadz. Termasuk Ibnu Hajar rahimahullah menyampaikan berikutnya, wa huwa 'inda muslimin min hadzal wajh. Hadis ini juga ada dalam sahih Muslim, min hadzal wajh, dari sisi ini, sanad ini, tapi dengan lafal tambahan atau dengan lafal yang lain, dengan lafal yang lain. Wa masaha bi rasihi bima'in ghairi faddi yadayhi. Beliau mengusap bi rasihi, untuk kepalanya, mengusap kepalanya, bima'in, dengan air, ghair, selain faddi yadayhi, kelebihan dua tangannya. Jadi dalam hadis yang dalam riwayat Muslim, ya, bukan mengusap telinga, tapi mengusap kepala dengan air yang bukan merupakan sisa dari membasuh kedua tangan. Ya, antum bedakan ya. Di sini dalam riwayat Muslim mengusap apa? Kepala. Dengan air yang bukan sisa dari membasuh tangan. Ini yang riwayat Muslim. Yang riwayat Al-Baihaqi tadi, yang sebelumnya, mengusap telinga berbeda dengan air yang digunakan mengusap kepala. Ya, belum ingat perbedaannya. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa huwal mahfuz, dan itulah yang mahfuz, itulah, yakni riwayat Muslim itulah yang mahfuz. Mahfuz artinya apa? Terjaga. Itu riwayat yang lebih kuat. Ya. Riwayat yang lebih kuat. Kalau begitu, hadis ini yang benar adalah dengan lafaz yang dalam Sahih Muslim. Itu bahwa hadis ini menerangkan tentang mengusap kepala berbeda dengan membasuh tangan. Mengusap kepala dengan air tersendiri, bukan dari sisa membasuh tangan. Itu riwayat yang benar itu. Ya. Sehingga di sini, kita katakan bahwa untuk mengusap telinga dilakukan dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala, yakni bersambung dari mengusap kepala kemudian langsung mengusap telinga tanpa mengambil air baru. Sebagaimana pada hadis yang sebelumnya kita telah baca, hadis yang ke-33, ya, hadis yang ke-33 disebutkan dengan jelas, summa masa bi rasihi wa adkhala isbi'aihi as-sabbahataini bi udunayhi wa masaha bi ibhamaihi 'ala dhahiri udunayhi, akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Pada hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jarinya, as-sabbahatain, jari telunjuk, fi udunayhi, di kedua telinganya. Ya, kemudian mengusap dengan dua ibu jarinya pada bagian luar telinganya. Nah, jadi pada hadis ini dengan jelas disebutkan bahwa mengusap telinga itu langsung setelah mengusap kepala dengan air yang sisa dari mengusap kepala. Ya, pada hadis ini nampak jelas. Apalagi sebutkan pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, al-udhunani minar-ra'si. Al-udunan, dua telinga itu minar ra'as, termasuk bagian kepala. Al-udunani minar ra'as, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Nah, jadi itulah sunnah dalam mengusap kepala dan telinga. Jadi apa yang diyakini sebagian orang-orang bahwa mengusap telinga dengan air tersendiri, air yang baru, bukan dari sisa mengusap membasuh mengusap kepala, nah, apa? Yani hadis yang dengan air yang baru syad atau nah, lemah. Kemudian masalah berikutnya adalah mengusap kepala. Apakah dengan air yang baru atau dengan air yang sisa dari mengusap tangan, membasuh tangan? Ini masalah berikutnya. Mengusap kepala, apakah dengan air yang sisa dari membasuh tangan? Pada riwayat Muslim ini disebutkan, masabi rasi bima'in ghairi fadli yadai. Mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari kedua tangan. Nah, jadi kalau begitu, mengambil air yang baru untuk mengusap kepala. Ada di sini, maknanya apa? Mengambil air yang baru ya untuk mengusap kepalanya. Tidak dengan sisa air yang di tangan. Ini yang pertama. Bolehkah dengan air yang sisa dari kedua tangan? Jawabnya, itu juga boleh. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya dengan sisa dari air yang di tangannya. Riwayat Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau begitu, untuk mengusap kepala, boleh dua hal. Yang pertama, boleh dengan air sisa dari kedua tangannya, boleh pula dengan mengambil air yang baru. Dua-duanya sahih, dan ini adalah ikhtilafut tanawur, ikhtilaf yang itu keberagaman. Semuanya boleh, semuanya dilakukan Rasulullah SAW, ya, sehingga kita boleh memilih dengan air yang sisa dari dua tangan atau air baru, dua-duanya diperbolehkan. Demikian ahibati billah rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada malam ini, semoga bermanfaat, ya, semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Apabila ada yang tidak ditanyakan, maka silakan bila bapak. Nah, Ustaz, jazakallahu khair, ayakumullah. Ustaz, satu soalan. Kata Rasulullah SAW, yadluku zira'aihi. Kalau orang tu enggak gosok tangannya masa wuduk ataupun lain anggotanya, tapi hanya bilas saja, apakah wuduknya diterima ataupun ditolak? Ulama mengatakan bahwa kalau seseorang itu ada tangannya, kulit tangannya ini banyak bulunya, rambut tangannya ini banyak, ya, maka ditekankan untuk menggosok karena dikhawatirkan kalau tidak digosok nanti air tidak masuk ke dalam kulitnya, tidak menyentuh kulitnya. Namun bagi mereka yang airnya apa, tangannya tidak banyak bulunya, tidak banyak rambutnya, tanpa dalek, tanpa menggosok juga sudah sah, ya, sudah menggosok sah. Ya, jadi kita lihat di sini keadaan masing-masing kita, yang banyak bulunya di tangan, di kulit, banyak rambutnya, maka ditekankan untuk menggosok supaya air itu masuk dan mengenai kulit. Bagi yang bulunya tidak banyak, ramai ya, bulunya sedikit, rambutnya sedikit di tangan atau di kaki, maka tanpa menggosok juga boleh atau sah wudunya. Allahu a'lam. Baik, satu soalan yang enggak berkait dengan kajian ini. Ustaz, kalau seorang masa sebelum bertaubatnya dia ada tatu di badan, di mungkin di tangan atau di dada yang sebentuk makhluk, mungkin naga atau ikan atau mungkin kadang gambar syaitan. Jadi lepas setelah dia bertaubat, apa harus dia lakukan dengan tatu itu? Harus dihilangkan ataupun bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Tato wajib dihilangkan karena Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat seorang yang menato, membuat tato atau minta dibuatkan tato. Maka wajib dihilangkan, tapi dengan syarat tidak merusak kulit. Ya, apabila tato itu ketika dihilangkan akan merusak kulit, maka ulama mengatakan jangan. Nah, jadi lakukan penghilangan tato dengan cara yang tidak merusak kulit. Mungkin dengan operasi, tapi mungkin biaya mahal ya. Kalau dia mampu, ada uang, lakukan operasi untuk menghilangkan tato itu. Lebih-lebih, kalau tato tersebut hewan atau hewan nyawa, seperti naga tadi atau burung, ya, ini makin ditekankan untuk menghilangkannya ke bagian kepala. Ya, karena dilarang gambar makhluk yang bernyawa. Ya, adapun terkait dengan wudu, tetap sah wudunya. Terkait dengan mandi janabah, tetap sah mandinya walaupun ada tato. Salat sunatnya sah insyaallah walaupun ada tato. Ini saja diusahakan untuk dihilangkan tanpa merusak kulit. Allahumma'am. Baik Ustaz. Okay. Ini, ikhwan di Malaysia ada soalan? Baik Ustaz, sampai di sini saja. InsyaAllah. Jazakallah khair. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.